Alaihi Wasallam. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ya, kaidah-kaidah fikih li fahmi nususi syariah, untuk memahami nas-nas dan dalil syariat. Jadi ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Asadi wa ta'ala. Sebutkan pada pertemuan-pertemuan terlewat bahwa niat itu sebagai patokan suatu amalan. Dengan niat Allah terima amalan tersebut atau Allah tolak. Kemudian juga diantara kaidah, ya, yaitu taisir fi kulli amrin nafahu taksir. Ada kemudian dari Allah setiap perkara yang ada kesulitan. Kemudian juga tidak ada kewajiban ketika dia tidak mampu. Demikian juga tidak ada sesuatu yang haram ketika dia itirar dalam keadaan darurat. Kemudian juga disebutkan terakhir yang beliau sebutkan, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu ala amal. Barang siapa melaksanakan kewajiban-kewajiban amalan, maka dia berhak untuk mendapatkan hasil dari amalan tersebut. Ya, demikian. Berikutnya syair nomor 38 itu adalah kaidah yang ke-24. Kaidah yang ke-24. Qala rahmatullah wa kullu hukmin dairun ma'ilatihi. Ini kaidah yang penting. Wahya allati qad aujabat di syar'iyyati. Ya, sebagian mengganti dengan wahya allati qad aujabat di syar'iyyati. Wa kullu hukmin, bisa ditulis, ini kaidah yang ke-24, setiap hukum dairun berputar ma'ilatihi bersama dengan ilahnya, sebabnya. Setiap hukum itu berputar-putar dengan sebabnya. Wahya allati qad aujabat li syariatihi. Dan dia ini yang telah wajib karena syariatnya. Dan dia ini adalah yang telah wajib karena syariatnya. Jadi kesimpulannya, setiap hukum tergantung dari ilahnya, sebabnya. Kalau kemudian sebabnya sudah tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Ya, demikian. Sebenarnya mengatakan seperti khamr, minuman keras. Kuluma yukhamiru akal, setiap yang memabukkan akal namanya khamr, sedikit ataupun banyaknya itu adalah haram. Ya. Yaitu disebut oleh para ulama khol. Khol itu cuka. Ketika dia dalam, ya, seperti yang namanya kurma yang depan menjadi minuman keras, lama-lama dia kalau dibiarkan nanti menjadi khol, menjadi cuka. Paham? Ini kecut-kecut sekali, ya, dia menjadi cuka. Cuka tahu, cuka itu dia mengatakan untuk, sebenarnya mengatakan untuk menghibur diri beliau. Dia mengatakan nikmat idam khol, sebagus-bagus sayur, sebagus-bagus kuah itu adalah cuka. Padahal kita tahu cuka itu kan kecut. Tapi Nabi mengatakan, kenapa Nabi mengatakan sebagus-bagus kuah atau sayur itu cuka? Ini untuk menghibur diri. Asalnya hal itu kan sesuatu yang tidak enak, tapi namanya yang ada cuma itu kan itu. Sebenarnya mengatakan demikian. Ulah-ulah. Ada yang mengatakan juga apa adanya. Pokoknya cuka itu paling enak dari apa? Dari sayur. Tapi kelihatannya berat juga. Ya, enak ya. Sayur gulai kan itu enak. Atau spesial itu. Jadi kalau membuat seorang membuat minuman keras dari anggur atau dari kurma dan semisalnya, kemudian lama-lama itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi cuka, menjadi khol. Maka tidak lagi menjadi sesuatu yang apa? Yang haram. Ya, tidak menjadi sesuatu yang haram. Kenapa? Karena sudah tidak ada ilah memabukkan. Dia menjadi khol, dia menjadi cuka. Bisa dimakan. Walaupun itu dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau berniat untuk membuat apa? Untuk membuat itu untuk minuman keras itu tidak boleh. Tapi kalau memang dibuat untuk membuat cuka boleh. Tapi kalau asalnya itu membuat minuman keras itu haram. Kemudian karena sudah nggak ada yang memakannya atau karena nggak laku menjadi cuka, nah ini tidak boleh karena asalnya dia adalah untuk membuat minuman keras. Mari sebutkan di sini disyarah oleh Syekh Al-Rahman Asyari wa ta'ala. Yakni belum mengatakan maknanya adalah anal hukma yaduru ma'ilati, sunyi hukum tergantung dari sebabnya, wujud dan wadaman, adanya dan tidak adanya. Ita wujudat illah, apabila didapat sebab wujudan hukum, didapatan hukum. Wa ini intafat illah, apabila tidak ada illah untuk fiya al hukum, tidak ada hukum. Yaitu, jadi hukum tergantung dari sebabnya. Wal illah dan illah atau sebab, ya lati syuri al hukum li ajniyah. Ilah itu adalah yang disyariatkan hukum karena dia. Ya demikian. Walaupun ada ilah, ilah atau sebab itu sebabnya adalah beribadah. Seperti seorang ketika dia bangun tidur, Nabi mengatakan la yudkhila ahadukum yaduhu hatta yaghsila salasan fil ina'i. Kalau jangan kalian masukkan tangan kalian ya idza bata, apabila tidur salah seorang kalian, maka jangan masukkan tangannya ke dalam ina, ke dalam tempat air itu sampai dia mencucinya 3 kali. Ilahnya apa? Ilahnya sebabnya apa? Ada yang mengatakan sebabnya mungkin tangannya itu, karena Nabi mengatakan ini oleh yadri ainabah terjadi, dia tidak tahu di mana tidurnya tangannya itu. Ya, bagaimana kalau kemudian tangannya ditali umpamanya? Apakah tetap harus mencuci? Iya. Sebenarnya mengatakan karena ta'budi, karena memang itu karena beribadah kepada Allah. Ini walaupun tangannya ditali, tidak mungkin kemudian mengenai dugurnya atau kemaluannya, ya. Tetapi tetap dia untuk mencuci tangannya, karena ilahnya itu adalah karena beribadah kepada Allah. Demikian juga sholat 5 waktu. Kenapa yang ini harus 4, ini 2 rakaat? Ya, itu karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa yadkhulu tahta hadhil qaidah masail katsirah, masuk di dalam kaidah ini permasalahan-permasalahan yang banyak. Ya, ini bisa ditulis. Yang masuk di sini permasalahan banyak. Yang pertama anal masyaqah, sesungguhnya kesulitan uliqa 'alaiha ahkam katsirah, dikaitkan atasnya hukum-hukum yang banyak. Ini kesulitan. Ya, memang ilahnya ada, kita harus melakukan. Tetapi tidak mampu. Seperti haji, umrah, beliau katakan di sini, ya minat takfifat, maka muncul di situ kemudahan bi as-shalah wa zakat, bi salat dan zakat. Ya, ini ilahnya ibadah kepada Allah. Ya, salat itu untuk berdiri di antara rukunnya berdiri. Ketika kita tidak mampu, maka diberikan keringanan. Shalih qaiman fa lam tasti. Pakai dan salatlah berdiri, kalau enggak mampu maka duduklah. Wa zakat, demikian juga zakat. Ini masyaqah ini juga di perhatikan. Ya memang ada ilahnya, ada alasannya, tapi kalau di situ ada kesulitan maka ditiadakan. Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan keringanan. Demikian juga puasa, demikian juga haji, demikian juga umrah. Yaitu. Kemudian yang kedua taklif juga. Ada ilahnya, ada ini. Ya, enggak ada kesulitan, tapi dia belum balik umpamanya. Taklif yaitu pembebanan syariat. Yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini yaitu taklif, pembebanan syariat, yaitu sudah balik dan berakal. Nah, ini juga penting. Ketika orang itu belum balik, ya masih 5 tahun umpamanya, tidak boleh untuk kita maksa dia sholat, masih kecil. Demikian juga orang gila, ya tidak boleh dipaksa untuk sholat umpamanya. Karena apa? Karena dia bukan kalah. Uliku alihi umur kasiroh, dikaitkan di situ perkara yang banyak seperti ibadah-ibadah, ya kewajiban ibadah-ibadah, wasihatul uqud, sahnya akad-akad fil muamalat dan muamalat. Bagaimana kalau orang gila ini melakukan jual beli, sah enggak pernikahan dari muamalah-muamalah? Ini dibahas. Sahnya akad-akad anak kecil, bagaimana anak kecil melakukan transaksi beli mobil pemilik, sah atau enggak? Ini dibicarakan. Kecuali kalau beli permen, ya boleh pergi anak umur 7 tahun beli permen, beli makanan yang murah-murah, maka sah akadnya. Tapi kalau besar, ya kalau dia masih kecil transaksi, dia punya uang ya dari warisannya, transaksi beli rumah mamanya, harganya mamanya ratusan juta, ya seperti ini dibicarakan, ya tidak sah. Harus dia mempunyai wujud balik, mempunyai akal dan sebagainya. Demikian juga wujud qaud fil jinayat, yaitu apa, hukuman di dalam kejahatan-kejahatan. Anak kecil disebutkan, anak kecil kalau merusak barang, merusak mobil mamanya, namanya anak kecil, dia tidak apa, dia tidak dibebani syariat ini, tetapi wajib doman, wajib menanggung. Ya, jangan kemudian ada mobil bagus anak itu mempunya, kemudian mau memakai paku di ini dari dindingnya mobil itu digoret oleh dia sehingga rusak mamanya. Memang dia dalam hal ini masih kecil, tidak terkena dosa. Tetapi apa? Tetapi harus ada dhaman, harus ada tanggungan. Siapa walinya? Orang tuanya yang menanggung. Ya. Kalau enggak seperti itu nanti akan mudah mudah. Khususnya dari orang tua dan sebagainya. Demikian juga wujubul hudud, ya, tentang hukuman-hukuman potong tangan dan sebagainya, mabuk, perzinaan. Nah, ini pembahasan taklif, balik dan berakal ini menjadi perhatian. Demikian juga ukubat. Ini hukuman-hukuman. Kemudian juga dibahas tamyiz, sudah mumayyiz. Anak ini sudah mumayyiz, bahkan mengatakan mumayyiz 7 tahun. Sudah membedakan antara kuda, demikian keledai atau yang cantik, tidak cantik. Ya, ini dibahas, mumayyiz ini. Ya, ini berkaitan tentang masalah sahnya sholat atau tidak. Ya, ini dibahas masalah itu. Ya, sholat demikian. Ini kesimpulannya adalah bahwa hukum itu tergantung dari ilahnya. Adanya ilah atau sebab itu atau tidak adanya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.